춤이라 해라. 이 오바로카투. 이날 함들릴라 나마두후 와나스타이누후 와나스타그피루 와나우두 빌라히 민 슈루리 안푸시나 와민 사이아티 아말이나 만 야히디힐라후 팔라 무딜라라 와마 유딜 팔라 하디야라. 아샤두 알라 일라하 일랄라 와흐다후 라 샤리칼라 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين. Pada pertemuan kita sebelumnya, ya di pelajaran kita Tuhfatul Wusabiyah ya fi tashili matan al-ajurumiyah, kita sudah selesai dari pembahasan huruf-huruf ataf, dari pembahasan huruf-huruf ataf ya beserta makna dan fungsinya. Baik, pembahasan kita saat ini adalah yang berkaitan dengan hukumnya, hukum huruf ataf atau hukum ataf. Hukmul ma'tuf biharfin min hadhil huruf. Apa hukum ma'tuf ya dengan salah satu huruf dari huruf-huruf ini? Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, fa'in atofta ala marfu'in rafa'ta, au ala mansubin nasafta, au ala makhfudin khafadta. أو على مجزوم أو على مجزوم جزمت تقول قام زيد وأمر. wa marartu wa ra'aitu Zaidan wa Amran. ومررت بزيد وأمر وزيد لم يقم ولم يقل. Tayyib. Kalau engkau mengatafkan kepada yang marfu, maka engkau merafakkannya, yaitu merafakkan al-maktuf. Kalau engkau mengatafkan terhadap yang mansub, maka engkau nasabkan. Kalau terhadap yang mahfud, maka engkau khafatkan. Kepada yang majzum, maka engkau jazamkan. Ya, takul engkau katakan, itu contohnya, qama Zaidun wa Amrun. Ya, Zaidun maktuf alaihi, ya, marfu, maka maktufnya yaitu Amrun, marfu juga, ya, marfu juga. Ra'aitu Zaidan wa Amran, Zaidannya mansub, maka Amrannya mansub. Wa marartu bi Zaidin wa Amrin, Zaidinnya majrur atau mahfud, Amrin juga majrur. Zaidun lam yakum wa lam yakut. Sorry, ada wawnya. Zaidun lam yakum wa lam yakut. Ya. Yakut nanti akan dibahas juga yang tepat harusnya dikatakan Zaidun lam yakum wa yakut. Yakut majzum, ya, ma'tuf ala yakum. Taib. Kita baca kalamnya Asy-Syarih Hafizahullah Ta'ala. Qala asyarihu Hafizahullah Ta'ala. Hadhihi al-huruf تجعل ما بعدها مشاركا لما قبلها في الحكم الإعرابي من رفع أو نصب أو خفض أو جزم. Ya. Huruf-huruf ini menjadikan apa yang setelahnya itu musyarikat, mengikuti atau ikut serta terhadap yang sebelumnya pada hukum i'rab. Itu ma'tuf, mengikuti ma'tuf alaih dari sisi i'rabnya. Dari sisi i'rabnya. Ya, apakah rafa, apakah nasab, apakah khafat atau jazm. Qala farraf'u nahwu qama Zaidun wa Amrun. Ya. Raf'u qama Zaidun, nahwu qama Zaidun wa Amrun. Kita contohkan untuk i'rabnya. Ya. Farraf'u misalnya Zaidun Qoma Zaidun wa Amrun. Qoma fi'il madi mabni alal fath la mahala lahu minal i'rab. Zaidun fa'il marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Al-waw ya harfu ataf mabni al-fath la mahalla lahu min al-i'rab. Amrun ma'tuhun ala zaidin zaidun. Ya. Boleh kita kasih keterangan wa ma'tufun wal ma'tufu ala marfu'in ya marfu'un misluhu. Boleh kita kasih atau langsung aja ma'tuf ala zaidun sudah tahu. Ya, boleh kita kasih keterangan di sini ma'tuf ala zaidin. Wal ma'tuf alal marfu marfu'un misluhu. Ya. Atau langsung kita ma'tufun ala zaidin marfu'un. Ya. Langsung ke situ. Walam turafihi dan seterusnya. Nah, kalau kita sudah terlanjur, ma'tufun ala zaidun wal ma'tufu ala al-marfu marfu'un misluhu. Yang dimaktufkan terhadap yang marfu, dia juga marfu misalnya. Ya, walam turafihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Baik. Qala farraf'unahu qama zaidun wa amrun. Fa amrun ma'tufun ala zaidun wal ma'tufun ala al-marfu marfu'un misluhu. Qala wan nasbu nahu ra'aitu zaidan wa amran. Fa amran ma'tufun ala zaidan wal ma'tuf ala al-mansub mansubun misluhu. Ya, ma'tuf kepada yang mansub, mansub sepertinya. Wal khafdu nahu marartu bi zaidin wa amrin. Fa amrin ma'tuf ala zaidin wal ma'tufu ala al-makhfud makhfudun misluhu. Ya, ini gampang insyaAllah. Qala wal jazmu nahu zaidun lam yakum wa yaq'ud. Nah, ini contoh yang lebih tepat. Zaidun lam yakum wa yaq'ud. Ya, Ibnu Ajurum rahimahullah mencontohkan zaidun lam yakum wa lam yaq'ud. Ya. Kata kurang tepat. Kenapa? Karena yang ingin diatafkan adalah fi'il yang majzumnya. Ya. Fi'il yang majzumnya. Fayaq'ud fi'ilun mudari'un ma'tufun ala yakum. Ya. Fi'il mudari' ya. Sehingga amilnya sama lam. Wal ma'tuf alal majzum majzumun misluhu. Tanbihun Qalul musannif wa Zaidun lam yakum wa lam yak'ud. Hadal mithalu khata'un li'annal jazma fi yak'ud bilam. Wa laysa bil ataf fa sawab hadfu lam ats-tsaniyah kama taqaddam fi syarah wallahu a'lam. Perkataan al-musannif Zaidun lam yakum wa lam yak'ud, permisalan ini keliru karena zajam fi yak'ud bilam. Ya, karena kalau dikatakan Zaidun lam yakum wa lam yak'ud, yak'ud malzumnya dengan lam, bukan karena dia ma'tuf terhadap yakum. Ya, karena ada lamnya di situ. Walaysa bil ataf fasawabu hadfu lam atsaniyah, ya, maka yang benar lam yang kedua itu dihapus. Kama taqaddama fi syarah, karena sebagaimana disebutkan sebelumnya di syarahnya wallahu a'lam. Faedah, ya, faedah idza taqarraratil ma'tufatu wa kana harful athfi la yufidu tartib kal waw. Ya, kanat kulluha ma'tufatan 'alal awwal. Kalau misalnya, ya, ja'a Zaidun wa Amrun wa Khalidun wa Muhammadun wa pada sini sebutkan. Ya. Wa Umaru misalnya. Ya, maka kaidahnya wa kana harful athfi la yufidu tartib. Huruf atafnya tidak memberikan faedah tertib seperti waw. Maka di sini ya Amr, ya, mulai dari Amr ma'tuf ala Zaid, Khalid ma'tuf ala Zaid, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Tapi, ya, karena kulluha ma'tufatan ala nahu ja'a Zaidun wa Amrun wa Khalidun wa Muhammadun, semuanya, ya, ma'tufnya, Amrnya ma'tuf ala Zaid, Khalid ma'tuf ala Zaid, Muhammad ma'tuf ala Zaid. Wa in kana yufidu tartib kalfa kana kullu wahidin minha ma'tufan ala ma qablahu naha ja'a Zaidun fa Amrun fa Khalidun fa Muhammadun. Akan tapi kalau harful atasnya itu yufidu tartib, tartib, ya, memberikan faedah tertib urutan seperti fa misalnya, maka masing-masingnya ma'tuf terhadap yang sebelumnya. Misalnya, ya, contoh terakhir, ja'a Zaidun fa Amrun fa fa Khalidun fa Muhammadun misalnya, ya, Amrun ma'tuf ala Zaidun, Khalid ma'tuf ala Amrun, Muhammad ma'tuf ala Khalid. Kenapa demikian? Karena ya harful atafnya itu fa yufidu tertib, maka ya setiap ma'tuf, ya, ma'tufnya kepada yang sebelumnya, bukan kepada yang awal. Ya, tapi kalau huruf atofnya tidak memberikan faedah tertib seperti waw, ya, kalau ma'tufnya banyak, maka dia kembalinya ke awal, ya, bukan kepada yang sebelumnya. Wallahu ta'ala alam, ya selesai kita dari pembahasan An-Na'at, Al-Ataf atau Nasab. Ya, pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada tawabi' yang berikutnya yaitu At-Tawqid. Wallahu ta'ala alam, naktafi lahuna subhanakum wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.